بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أخواني في الدين أعزني الله وإياكم pada pagi hari ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa? Tengah sembilan ya. Jadi kurang lebih waktu setengah jam ini insyaallah kita manfaatkan untuk tafaqquh fid din, untuk mendalami agama kita dengan harapan kita termasuk ya orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang sahih muttafaq alaih min hadis Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri orang tersebut kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia memahami urusan agamanya. Dan tidak mungkin seseorang akan memiliki pemahaman terhadap urusan agama tanpa adanya upaya tafaqquh. Karena sebagaimana asar dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagian ulama mengatakan ini marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ta'allamu fa innal ilma bitta'allum wal fiqha bitafaqquh. Belajarlah kalian semua karena sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, dan demikian juga fikih, pemahaman terhadap agama ini dengan tafaqquh. Kemudian insyaallah yang akan kita pelajari ya untuk materi yang saya pegang yakni kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syarahnya yang dikumpulkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar. Di mana ini adalah syarah dari Jawami Al-Akhbar. Jawami Al-Akhbar ini sendiri ditulis oleh beliau Imam As-Sa'di dari 99 hadis Nabi yang menghimpun seluruh bab agama ini, baik terkait dengan permasalahan akidah atau permasalahan ibadah ataupun permasalahan muamalah. Dan kita upayakan untuk sedikit demi sedikit ya menghafal sekaligus memahami hadis ini, karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, man hafizul hadis, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan man hafizul hadis qawiyat hujjatuh, siapa yang menghafal hadis maka dia akan kuat hujjahnya. Kemudian yang memiliki kitabnya kita mengawali dari halaman 25 ya, yang belum nanti mungkin bisa menyusul untuk fotokopinya. Kitab ini sendiri tercetak dari penerbit-penerbit yang berbeda. Yang saya pegang ini kitab karangan atau cetakan dari Ibn Hazm, dan ini sejauh yang kami lihat ini yang paling paling tebal dari cetakan-cetakan yang ada ya. Di mana ta'liqat yang ada pada kitab ini sangat membantu untuk kita memahami apa yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ya. Jadi jika ada yang menginginkan untuk memfotokopi ahsan ya cetakan Ibn Hazm ini. Ta'rifun bil kitab, pengenalan terhadap isi kitab ini. Jadi sebelum kita membaca sebuah kitab perlu untuk kita mengetahui kandungan kitab tersebut, membahas masalah apa. Kata al-mu'allik, yakni memberi ta'liq dari kitab ini, bukan penulisnya. Man ta'ammala hadzal kitab 'ala ikhtisarihi wa wuduhihi ra'ahu mushtamilan min jami'il 'ulum an-nafi'ah. Siapa yang memperhatikan kitab ini ya bersamaan dengan ringkasnya ya serta kejelasan dari kandungan kitab ini, dia akan melihat bahwa kitab ini kitab yang mushtamilan min jami'il 'ulum an-nafi'ah, mencakupi seluruh ilmu yang bermanfaat. Ini dari ilmu syariat ini ya, ilmu tauhidi wal usul wal aqaid, ilmu yang berkaitan dengan tauhid, pokok-pokok agama ini dan akidah-akidah syariat atau agama ini. Wa ilmi sayri was suluki ila Allah, serta ilmu di dalam kita menempuh perjalanan menuju Allah dan beribadatan ya, yang kita tempuh dalam ibadah kita kepada Allah. Wa ilmil akhlak wal adabid diniyah, demikian juga ilmu tentang akhlak dan adab-adab agama ini. Wa dunyawiyah, demikian juga terkait dengan adab-adab di dalam urusan dunia ya, karena sebagian perkara yang dibicarakan di dalam syariat ini juga terkait dengan muamalah dunyawiyah, seperti jual beli ya, sewa menyewa dan hal-hal yang semakna dengannya. Kemudian wattibbiyah, juga adab-adab yang terkait dengan attibbiyah, yakni kesehatan ya, pengobatan, kedokteran dan yang semisalnya. Wa ilmil fiqhi wal ahkam, demikian juga ilmu tentang fikih, yakni ya, terkait dengan fikih ibadah ya, serta hukum-hukumnya. Fi kulli abwabil fikhi, dalam setiap bab-bab fikih. Min ibadatin, baik hal yang terkait dengan ibadah-ibadah yang disilakan, ibadah mahdhah, salat, sebelumnya taharah, kemudian puasa, zakat, haji. Wa muamalatin, demikian juga yang terkait dengan muamalah, jual beli, sewa menyewa ya, kemudian terkait dengan permasalahan warisan atau permasalahan hibah ya. Kemudian wa ankiha, juga terkait dengan permasalahan muamalah pernikahan, juga hal-hal yang terkait dengannya ya, permasalahan perceraian ya, permasalahan talak, yakni permasalahan khulu dan yang semisalnya. Wa ghairiha, dan hal-hal yang lainnya. Wa bayani hukmiha, serta penjelasan tentang hukum-hukum perkara tersebut. Wa ma'khadiha wa usuliha wa qawaidiha, demikian juga ya, sumber pengambilannya, pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang ada dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Wa ulum al-istilahatil mutanawwi'ah, serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan istilah-istilah yang beragam di dalam syariat ini. Wa mawadhi'i an-nafiyah, serta pembahasan-pembahasan yang sangat bermanfaat. Wa tawjihati, serta bimbingan-bimbingan ila jalbil manafi'i makhasah wal'amah, untuk didapatkannya manfaat-manfaat yang khusus yang kaitannya dengan pribadi, ataupun manfaat-manfaat yang sifatnya umum, meluas terkait dengan orang lain. Ad-diniyah wa dunyawiyah, baik manfaatnya, manfaat agama ini terkait dengan kebaikan seorang yang itu terkait dengan urusan akhirat, ataupun masalah dunyawiyah, maslahat dunyawiyah. Kemudian wadaf'il mudhar, serta upaya bimbingan untuk tertahannya dari hal-hal yang akan memudaratkan, membahayakan. Wa hiya kulluha ma'khudatun wa mustafadatun min kalimatihi salawatullahi wassalamuhu alaihi. Semua ini dipetik, diambil ya, dari perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haitsu ukhtira ya, ukhtira fihi, di mana dipilihkan pada kitab ini syarhu ajma'il ahadith wa anfa'iha kama satarah. Penjelasan hadis yang paling menghimpun. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau disifati sebagai seorang yang memiliki jami'ul kalim, ya, kata yang ringkas, ucapannya sedikit tapi kandungan ilmunya sangat dalam. Kemudian penulis di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah memilih ya dari sekian hadis Nabi itu yang paling menghimpunnya dari ilmu-ilmu syariat ini, kama satarahu, sebagaimana yang kau akan saksikan ya dalam kitab ini. Wa dzalika kulluhu min fadlillahi wa rahmatih, dan semua ini termasuk di antara karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal mahmud, wallahu huwal mahmud wahdahu, dan dialah ya satu-satunya zat yang dipuji dengan seluruh yakni sifat kesempurnaannya. Tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala, pada zat-Nya, pada sifat-sifat-Nya maupun pada perbuatan-perbuatan-Nya. Ini gambaran ringkas tentang isi kitab ini, sehingga dan ini kita memiliki yakni tasawur atau gambaran tentang apa sih yang akan kita pelajari nanti. Kemudian kita awali dengan mukaddimah dari al-muallif Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di pada halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Tabligh alhamdulillahi al-mahmudi ala ma lahu min al-asma'il husna was sifatil kamilatil 'azimatil 'ulya wa ala atharihi asy-syamilati lil ula wal ukhra. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin ajma'il khalqi li kulli wasfin hamidin wa khuluqin rasyidin wa qawlin sadidin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il 'abidi. Beliau memberikan mukaddimah, yang makna dari mukaddimah beliau kurang lebihnya segala puji kesempurnaan hanya untuk Allah Al-Mahmud ala ma lahu min al-asma'il husna, yang dipuji atas apa yang dia miliki dari nama-namanya yang terbaik, wasifatil kamilatil azimatil uliya, serta sifat-sifatnya yang sempurna, yang agung dan tertinggi, puncak dari terbaiknya sifat yang ada. Wa ala athariha asyamilati lil ula wal ukhra, dan juga yang dipuji atas asar-asar pengaruh-pengaruh ya dari sifat-sifat tersebut yang syamilah, yang mencakup lil ula makhluk-makhluk yang terdahulu wal ukhra maupun makhluk-makhluk yang belakangan, ya, di mana dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifat itu ada yang yakni kita merasakan ya, pengaruhnya, athar atau pengaruh dari sifat itu, seperti sifat rahmah Allah ya, dari namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita merasakan ya bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang ya. Dari 100 tersebut ya Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ke dunia ini, ke kehidupan dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala simpankan 99 untuk nanti pada yaumul kiamah. Di mana satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini dengannya menjadikan ya makhluk ya satu dengan yang lainnya menyayangi ya, sampai-sampai seekor hewan pun ya dia mengangkat kakinya untuk jangan sampai mengenai anaknya, mengangkat kakinya untuk jangan sampai mengenai anaknya. Dari sini menunjukkan kepada kita ya pengaruh yang demikian besar. Kalau satu rahmah saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini ya, Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi kepada seluruh makhluknya, kita melihat bagaimana hewan yang enggak punya akal, punyanya hanya syahwat naluri, itu menyayangi anaknya ya sampai tidak ingin memudaratkan anaknya. Tentunya ya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala karunikan kepada kita manusia tentunya lebih besar daripada apa yang ada pada hewan-hewan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia ini sebagai sebaik-baik makhluknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian aku mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling yakni terkumpul pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam seluruh sifat yang terpuji. Jadi jika kita mendapati pada para nabi terdahulu mereka memiliki kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini, ketahuilah bahwa kelebihan yang ada itu semua terhimpun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, terkait dengan permasalahan mukjizat, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa semua mukjizat yang Allah turunkan pada nabi-nabi terdahulu, ya, yang Allah karuniakan kepada mereka, itu ada pada nabi kita, baik langsung ya ditunjukkan melalui nabi kita ataupun pada umatnya. Ya, bahkan yang diberikan pada nabi kita itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang dikaruniakan kepada nabi-nabi terdahulu. Jika di antara nabi terdahulu ada yang bisa menghidupkan ya yang sudah mati dengan izin Allah, maka di tengah umat pun ada. Dan ini bisa dilihat pada kitab beliau Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Kemudian wa khuluqin rasyid, dan beliau adalah pemilik akhlak yang rasyid, ya, yang terbimbing, yang jauh dari akhlak-akhlak tercela. Wa qawlin sadid, dan beliau adalah pemilik ucapan yang sadid, yang lurus, yang benar, yang tepat, jauh dari berbagai kedustaan. Ya, oleh karena itu beliau ya sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, as-sadiqul masduq. Ya, seorang yang ucapannya itu jujur, jauh dari kedustaan, dan datang pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang ucapannya. Kemudian wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il abid. Dan juga semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya dari seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan manusia ini maupun dari kalangan jinnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bukan hanya bangsa Arab tetapi seluruh manusia, bahkan bangsa jin sekalipun. Amma ba'd. Adapun yang selanjutnya, kata beliau, falaisa ba'da kalamillahi asdaqu wa la anfa'u wa la ajma'u li khairid dunya wal akhirah min kalami rasulihi wa khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada setelah kalamullah, setelah Al-Qur'anul Karim, yang lebih benar, lebih bermanfaat, dan lebih menghimpun kebaikan dunia dan akhirat dibandingkan kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kekasihnya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh huwa a'lamul khalq wa a'zamuhum nushan wa irsyadan wa hidayatan wa ablaghuhum bayanan ta'silan wa tafsilan wa ahsanuhum ta'liman. Dikarenakan apa yang menjadikan bahwa kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ucapan setelah kalamullah Subhanahu wa taala, dikarenakan beliau adalah makhluk yang paling berilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling berilmu. Yani tentang perkara-perkara yang bermaslahat bagi manusia di kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Ini tinjauan paling berilmu, ya. Yani yang paling mengetahui tentang apa yang menjadi maslahat bagi manusia ini di dunia dan di akhirat. Dan beliau adalah makhluk yang paling mengetahui tentang apa-apa yang berbahaya bagi manusia di dunia ini maupun di akhiratnya. Ini timbangan ilmu. Jadi bukan bagi seorang dikatakan mengetahui ilmu-ilmu yang kaitannya dengan masalah duniawiyah, bukan itu. Tapi yang paling bermaslahat bagi manusia ini di dunia dan di akhirat, ini tinjauannya. Dan ini perkara yang harus ya kita yakini bahwa semua ilmu syariat yang ada di masa kita ini, kalau dikatakan ilmu syariat, artinya yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa itu semua adalah merupakan penjabaran dari apa yang datang dari Nabi SAW. Kemudian wa a'dhamuhum nushan wa irsyadan wa hidayatan. Selain beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang ilmu yang bermanfaat, beliau adalah orang yang paling besar di kalangan manusia semangat untuk memberikan nasihat, semangat untuk membimbing, semangat untuk menunjuki manusia ke jalan yang lurus dan mengingatkan mereka dari hal-hal yang membahayakan. Ini diantara sifat terpuji yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada mungkin orang yang punya pengetahuan, punya ilmu tentang perkara agama ini, tapi sisi semangat untuk menasihatinya kurang. Ya, punya prinsip yang penting saya selamat, terserah orang lain. Tidak demikian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ablaguhum bayanan wa ta'sidan wa tafsilan, dan beliau adalah orang yang paling jelas, ya, di dalam menerangkan agama ini, ta'silan wa tafsilan, baik di dalam menanamkan prinsip-prinsip agama ini maupun menjelaskan tentang rincian-rincian agama ini. Wa ahsanuhum ta'liman, dan beliau adalah terbaiknya manusia di dalam pengajaran ilmu, ya. Dan berapa banyak dari metode-metode pengajaran yang ternyata itu tidak lain bersumber dari cara yang dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, misalnya soal jawab, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Contoh, ya, dengan permisalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Ini. Kemudian dikatakan selanjutnya, waqad utiya Shallallahu Alaihi Wasallam jawami al karim. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, yakni kata-kata yang singkat, ya, mudah untuk dihafal dan kandungan ilmu yang di dalamnya demikian luas. Baik. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan utitu jawami'ul kalim, aku telah dikaruniai jawami'ul kalim. Jadi kata-kata yang singkat. Waktu sirolahul kalamu ikhtisaran, di mana Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemampuan, yakni untuk mengucapkan ucapan yang ringkas, mudah dihafal, bihaitsu kana yatakallam bil kalamil qalil lafzuh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dengan pembicaraan yang lafadznya itu sedikit. Al-kathirati ma'anihi, tetapi maknanya demikian banyak, demikian luas. Ma'akamalil wuduhi wal bayanil ladhi huwa a'la rutabil bayan. Ya, bersamaan dengan jelasnya, gamblangnya penjelasan beliau yang pada puncak penjelasan yang bisa disampaikan oleh manusia. Ya. Ambil misal baik di dalam permasalahan muamalah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah kepada kita, asal dari jual beli itu dibolehkan, dihalalkan, tetapi kemudian diberikan oleh beliau contoh-contoh yang dari contoh-contoh itu bisa dipetik, ya, tentang hukum-hukum pada perkara yang lain yang menginduk kepada contoh tadi. Misal, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan atau para sahabat memberitakan naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah. Wa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melarang dari jual beli hasah. Hasah ini kerikil. Ya. Nah, para sahabat mengatakan demikian untuk kita memiliki gambaran bahwa jual beli dengan yang semisal ini sistemnya, maka masuk dalam hukum ini. Ya, dan di sini juga kita perlu untuk memahami kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para sahabat terkait dengan apa yang dinukilkan dari Nabi. Istilah-istilah yang jangan sampai kita memahami ya hanya dengan melihat kamus kemudian dihasilkan seperti itu. Oh berarti disimpulkan sendiri ya. Contoh ini, jual beli kerikil, berarti yang semisalnya jual beli pasir, jual beli batu, ini tidak boleh. Ini kesimpulan yang salah ya. Maksudnya kita lihat dulu bagaimana penjelasan ulama tentang maksud jual beli sistem kerikil ini, dipahami bagaimana bentuknya. Yani ya, seseorang yang mau beli silakan untuk mengambil kerikil ya, kemudian dilempar barang yang mau dibeli, ada beberapa contoh ya, beberapa sampel barang atau barang itu sendiri yang mau dijual, mana yang kena dengan kerikil ini itu yang harus dibeli, cocok atau tidak. Nah, di sini apa yang bisa dipetik dari sini? Ya ini judi, ya judi di situ. Ya untuk apa istilahnya, spekulasi untung-untungan. Ya kalau sasarannya pas begitu, dapat yang lebih dari harganya. Ya kalau pas mungkin lemas gitu, dapat jelek dari itu. Nah sehingga dari sini jual beli apa saja yang di situ ada spekulasi untung-untungan, ya bisa untung, untungnya besar sekali, bisa rugi, ruginya besar sekali, maka ini masuk dalam larangan. Ya contoh misalnya ada orang, ya ini mesti mau korban ya, ya satu menit lagi sama cukup untuk contohnya, ya dia punya sapi kok lepas begitu, tapi sekarang berapa? Kira-kira Pak Jarwo? 14 juta atau 12 juta? 12 juta ya. Yang katakan, Pak, saya mau jual sapi. Ya. 5 juta saja. Umurnya berapa? Sudah 3 tahun sudah masuk boleh korban ya. Sudah 3 tahun ya. Kok murah, Pak? Iya, sapinya lepas ya. Saya sudah cari-cari kok belum ketemu. Gimana mau? Ya, ini kita lihat ya. Sapi lepas. Ini sudah putus asa untuk dapatkannya. Ya. Seorang berpikir mungkin kalau saya dapat itu ya, cuma 5 juta dapat sapi besar bisa korban. Nah. Ya kalau dapat. Sekarang kalau tidak, 5 juta itu lepas begitu saja tanpa hasil. Ya, ini spekulasi dan yang demikian ini jual beli yang dilarang. Ya. Kenapa? Karena ada unsur spekulasi. Ya, oleh karena itu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan rincian kalau jual beli begini, jual beli terlalu banyak rinciannya. Beliau menyebutkan pokok-pokok yang nanti segala macam jual beli dari sejak zaman beliau hingga hari kiamat, ya, semuanya ini kembalikan kepada pokok-pokok yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika masuk ke dalam yang dilarang, apapun bentuknya, sisinya bagaimana, maka masuk ke dalam hukum itu. Oleh karena itu dari sini kita mengetahui bahwa muamalah jual beli yang dikenal oleh manusia di masa kita ya tetap harus dihukumi dengan timbangan apa? Syariat. Oleh karena Umar menyatakan tidak boleh ada yang berjual beli di pasar kami kecuali mereka yang memahami fikih tentang jual beli. Karena kalau tidak, ini akan terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Ini sebagai gambaran awal dari Muqaddimah Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.